Amin. Kita rasanya ketika Bapak masih hidup sama kami. Kau belum merasakan, kita berjuang lah. Diwet-wet, kemudian kesurut, cuma mati Bapak. Cuma dijengkel, dan setruk ke sini. Semoga kali kita berdoa langsung Bapak. Untuk ibu kita, semoga Allah berdoa. Coba ya, lagu terakhir. Lagu untuk main. Untuk main. Kanjeng Nabi pentelu nyebut asmane ibu. Stop. Rasul tanya, ya Rasul siapa di antara bapak ibuku yang harus aku lebih sayangi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Yang keempat dijawab siapa? Ayah. Kenapa harus tiga dulu bukan? Dia lebih hebat. Dia mengandung, melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Tuhan paling luar biasa. Kanjeng Nabi pencerlu nyebut asmane ibu. Nyebut asmane ibu. Sejati nih panggung suaramu. Sejati nih panggung suaramu. Yang telah suku ibumu. Ojo wani-wani, ojo wani-wani. Marang wong tuamu, marang wong tuamu. Utamane marang ibumu, utamane marang ibumu. Kamu kerja koragamu, kamu ke Lu